Western music. Sampai musim gugur, Ade Ima kakak cinta takkan luntur. Ade Ima, asal baca wa ice pele, biar datang banyak rempe. Satrakan mau bore, sumpah ini janji, karena Ade Ima selalu di hati. Ade Ima, kakak cinta, Ade Ima, kakak sayang, Ade Ima, oh yeah. Ade Ima, kakak cinta, Ade Ima, kakak sayang, Ade Ima, Gosai.